Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samai buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamara munira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wa an-nahara khilfatan liman arada ayyadhakara wa arada syukura. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man istana bi sunnatihi wa tabal huda atau hudahu ila yawmi liqa amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, segala puji bagi Allah atas limpahan nikmat yang tidak terhingga kepada kita semua. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai dan banyak bersyukur, agar nikmat yang diberikannya terus dilimpahkan kepada kita dan ditambahkan kepada kita sebagaimana janjinya, la in syakartum la azidannakum. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita semua, uswah atau teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada segenap keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita tahu bahwa dalam Islam banyak mazhab yang berkembang. Setidaknya yang paling populer ada empat, yaitu mazhab Hanafi kalau ikut urutannya, urutan kemunculannya, yang tentu saja digagas oleh Imam Abu Hanifah Nu'man Ibn Thabit. Kemudian mazhab Maliki yang digagas oleh Imam Malik Ibn Anas. Kemudian mazhab Asy-Syafi'i yang digagas oleh Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i. Dan yang keempat adalah mazhab Hambali yang digagas oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal. Kalau kita melihat rentang waktu perkembangan mazhab ini atau kemunculan mazhab ini yang empat, itu lebih kurang dari awal abad kedua, di atas tahun 100 Hijriah, sampai hampir pertengahan abad ketiga. Jadi dari Imam Abu Hanifah mengembangkan mazhabnya sampai Imam Ahmad, itu lebih kurang atau hampir 150 tahun. Bagaimana mazhab-mazhab ini muncul dan mengapa mazhab-mazhab ini muncul dan kenapa terjadi fenomena mazhab ini? Artinya ada variasi, ada jumlah yang empat cukup besar ditambah dengan mazhab yang lain jauh lebih besar jadinya. Kenapa harus banyak? Bagaimana kita menyikapi? Tentu itu pertanyaan-pertanyaan besar yang harus kita fahami dengan baik. Karena kesalahan kita memahami dan menyikapi fenomena mazhab ini dan adanya mazhab-mazhab yang lebih dari satu atau berkembang banyak ini, itu akan menimbulkan kekeliruan dalam banyak hal, terutama dalam bermuamalah pertama sekali, dan juga bisa terjerumus kepada hal-hal yang justru sebenarnya menjadi bagian dari yang dilarang dalam agama kita ketika kita keluar dari sekedar perbedaan menjadi saling membatasi dalam arti menjauhi kemudian antara sesama muslim dan kita membubuhkan perasaan di situ suka tidak suka dalam arti sampai pada tahap membenci sesama muslim karena perbedaan mazhab itu jelas sudah jelas keluar dari koridor Islam dalam arti dari koridor yang ditetapkan dalam Islam dalam menyikapi perbedaan itu sudah masuk kepada hal yang diharamkan kita tidak boleh membenci sesama muslim apalagi kalau membencinya karena alasan perbedaan mazhab itu sangat-sangat dilarang baik tentu saja mazhab ini adalah sebuah perkembangan dari satu tuntutan yang atau satu kondisi yang menuntut umat Islam untuk kemudian berkembang menjadi atau memiliki mazhab-mazhab ini. Tapi dari awal kita harus batasi bahwa mazhab ini terkait erat dengan satu bidang permasalahan dalam agama, yaitu masalah amaliyah, fikhiyah. Yang kita sebut tadi adalah masalah perbedaan-perbedaan dalam masalah amaliyah, fikhiyah. Sehingga kita harus membatasi permasalahan ini di kerangka ini. Ini di bidang amalia fikhiyah. Tidak lebih. Tidak lebih dari itu. Karena di luar masalah amalia fikhiyah, tidak ada perbedaan yang mendasar antara Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Tidak ada perbedaan yang mendasar antara mereka berempat. Di luar masalah amalia fikhiyah. Bahkan Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tiga ini, tiga pelopor mazhab ini satu sama lainnya terikat hubungan yang sangat erat dan sangat-sangat dekat sebagai guru dan murid secara langsung. Imam Malik adalah guru Imam Syafi'i, Imam Syafi'i adalah guru Imam Ahmad. Dengan mazhab Hanafi, tentu mazhab Hanafi walaupun penggagasnya adalah Abu Hanifah, tapi yang kemudian membangun mazhab itu secara kokoh adalah murid-muridnya Abu Hanifah. Terutama adalah Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani adalah kemudian menjadi kolega, menjadi teman, menjadi terhubung guru dan murid dengan Imam Syafi'i. Otomatis sebenarnya empat mazhab ini satu rumpun. Di luar masalah koridor amaliyah atau bidang amaliyah fiqhiyah, tidak ada perbedaan mendasar antara mereka. Ini yang harus kita catat dulu dari awal. Baik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada di tengah para sahabat, tentu semua permasalahan yang muncul di tengah sahabat, di tengah umat ada sumber penyelesaiannya yang pasti. Tentu saja tidak selalu para sahabat berada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya mereka jauh dari Rasulullah SAW untuk kepentingan-kepentingan, keperluan-keperluan yang tidak bisa dihindari. Bahkan seiring dengan perjalanan waktu ketika Islam berkembang di zaman di akhir masa hidup Rasulullah SAW, banyak sahabat yang memang sengaja dilepas oleh Rasulullah SAW diutus ke daerah-daerah baru untuk mengokohkan Islam, mengajarkan orang-orang yang baru masuk Islam, mengajari agama Islam, dan mengatur urusan mereka, artinya mengurus urusan administrasi, pemerintahan, dan menjadi guru, menjadi da'i, juru dakwah. Sehingga memang banyak sahabat yang kemudian jauh. Nah, ketika jauh itu, tentu saja sangat mungkin terjadi atau mereka mengalami masalah-masalah yang tidak serta-merta bisa mereka konsultasikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup saja, ada masalah-masalah yang harus diatasi oleh para sahabat dengan tidak memiliki kemungkinan untuk meminta langsung pertimbangan dan keputusan dari Rasulullah. Artinya para sahabat sudah mulai dituntut untuk berijtihad ketika Rasulullah masih hidup. Dan Rasulullah sudah sangat memahami itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabatnya Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Rasulullah berkata begini, atau bertanya begini, redaksinya lebih kurang maknanya. Mu'adz, engkau akan berada di tempat yang baru dan akan banyak masalah yang engkau hadapi yang tidak pernah engkau ketahui sebelumnya. Sehingga apa yang akan engkau lakukan kalau seandainya ada masalah-masalah yang engkau hadapi di tempat barumu itu? Maka Mu'adz berkata, ya Rasulullah, aku akan menyelesaikannya dengan kitabullah, dengan Al-Quran. Rasulullah berkata, bagaimana kalau masalah itu tidak engkau dapatkan jawabannya secara langsung dari Al-Quran? Berarti kan Rasulullah sudah memberikan gambaran dari awal bahwa akan ada masalah-masalah baru yang belum tentu jawabannya ada langsung dalam Al-Quran. Apa kata Mu'adz, ya Rasulullah, aku akan menyelesaikannya dengan sunnahmu. Bagaimana kalau masalah-masalah yang kau hadapi itu tidak juga ada jawabannya dalam sunnah, dalam sunnahku? Apa kata Mu'adz, ya Rasulullah, ajtahidu ra'i, aku akan berijtihad. Rasulullah membenarkan sikap Mu'adz. Jadi ini ketika beliau masih hidup, beliau tidak mensyaratkan kepada Mu'adz, kalau engkau tidak mendapatkan jawaban permasalahan yang kau hadapi itu dari Al-Quran atau dari sunnah, engkau harus mengirim orang nanya kepadaku dulu supaya engkau punya jawaban yang pasti dariku. Enggak, ini semasa Rasul hidup. Rasulullah memberikan wewenang kepada Mu'adz, membenarkan Mu'adz untuk berijtihad di saat beliau masih hidup karena faktor tempat dan waktu yang tidak memungkinkan setiap masalah yang muncul di daerah itu kemudian diminta pertimbangan dulu kepada Rasulullah. Kan ada masalah-masalah yang mendesak untuk mendapatkan jawaban. Kalau dari Yaman ke Madinah pulang pergi membawa satu masalah, kurir contohnya, itu bisa dibutuhkan waktu lebih dari 2 minggu. Artinya apa? Masalah berarti tidak terselesaikan menunggu waktu 2 minggu, padahal bisa jadi masalah itu mendesak. Lah, di masa 2 minggu itu bisa jadi ada masalah baru, 1, 2, 3. Apakah setiap ada masalah lu harus datang ke Madinah? Kurir? Tidak mungkin. Makanya Rasulullah SAW yang tahu dengan kapasitas Mu'adz, Rasulullah sudah menjelaskan sebelumnya, bahkan menyatakan kepada para sahabat, bahwa Mu'adz itu punya kemampuan untuk berijtihad. Wa'afqahuhum Mu'adz, yang paling faqih di antara semua yang ada adalah Mu'adz. Artinya ketika seseorang itu punya kelayakan, punya kemampuan untuk berijtihad, maka dia harus menggunakannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wewenang itu, legitimasi itu kepada seorang Mu'adz bin Jabal di saat beliau masih hidup, bayangkan. Sehingga tentu saja tidak ada kepastian bahwa keputusan Mu'adz itu pasti sesuai dengan Rasulullah. Siapa yang menjamin? Siapa yang menjamin? Tidak ada yang menjamin. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan Mu'adz untuk mengambil keputusan karena Mu'adz diyakini memiliki kemampuan dan kapasitas untuk mengambil keputusan fikih, berijtihad. Jadi ini untuk memberikan satu gambaran di awal bahwa di masa Rasulullah SAW saja, ketika masih hidup saja, kalau kita bicara adakah kemungkinan perbedaan pendapat di zaman Rasulullah, itu bukan kemungkinan, tapi itu fakta. Perbedaan pendapat di zaman Rasulullah saja ada. Hanya saja ketika Rasulullah hadir di tengah para sahabat dan masalah itu memang Rasulullah SAW tahu, maka akan bermuara pada Rasulullah SAW dan akan selesai di situ. Dan ada garansi masalah itu selesai dengan pasti, benarnya pasti. Tapi kan ada masalah-masalah yang muncul di zaman Rasulullah, di mana kemudian itu dialami oleh orang-orang yang jauh dari Rasulullah SAW. Maka orang yang berilmu, orang sekaliber Mu'ad bin Jabal, itu diberi wewenang oleh Rasul untuk mengambil keputusan yang mungkin saja bisa berbeda dengan keputusan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW membenarkan itu. Selama orang yang mengambil keputusan itu punya kemampuan ijtihad, maka dia harus berijtihad. Karena permasalahan yang baru yang timbul di tengah-tengah umat harus ada jawaban. Tidak boleh ada masalah yang terbengkalai tanpa ada kepastian hukum. Itu masalahnya, itu prinsipnya. Maka harus ada kepastian hukum, dan kepastian hukum itu ketika memang tidak ada keterangan langsung dalam Al-Quran ataupun dalam Sunnah, maka kemampuan ijtihad orang-orang yang telah terbingkai struktur pemikirannya, keilmuannya dengan ilmu-ilmu Allah, dengan sunnah-sunnah Rasulullah, maka boleh menggunakan pemikirannya, ijtihadnya untuk membuat kepastian hukum itu. Karena tentu dia tidak akan semena-mena membuat hukum, karena dia adalah mujtahid. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Man ijtahada fa asaba falahu ajran." Ini beliau mengatakan ketika masih hidup tentunya. Siapa yang berijtihad, tentu yang berijtihad di sini adalah seorang mujtahid yang punya kelayakan. Artinya jangan sampai ada orang awam yang mengklaim saya berijtihad. Ijtihad apa? Kalau orang awam enggak bisa berijtihad. Karena keawamannya itu membuat dia tidak layak berijtihad. Yang berijtihad ya yang layak melakukan, yaitu mujtahid. Seorang mujtahid kalau dia berijtihad dan kemudian hasil ijtihadnya itu tepat, fa asaba, tepat sesuai dengan yang seharusnya. Tentu yang tahu tepat atau tidak tepat hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang mujtahid kan dia hanya berusaha dengan kemampuannya. Maka pahalanya dua. Wa man ijtahada fa akhta'a, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berijtihad, seorang mujtahid yang berijtihad tapi kemudian meleset. Tuh, ini adalah istilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ijtihad. Keputusan ijtihad itu dinilai oleh Rasulullah tepat atau meleset. Seperti orang membidik satu sasaran, memanah contohnya. Orang memanah, tentu dari awal dia memang memiliki maksud, memiliki tujuan, memiliki sasaran yang sudah direncanakan. Gitu ya. Sehingga ketika dia membidik sasaran yang memang dari awal sudah diincarnya. Tapi kan bisa jadi tepat, bisa jadi meleset, kan begitu. Hasilnya kan bisa begitu. Ini istilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang berijtihad itu tidak disebut oleh Rasulullah siapa yang berijtihad kemudian ijtihadnya hak, benar dalam arti hak. Kemudian yang lain kalau salah disebut batil, enggak. Hasil ijtihad itu bukan antara hak dan batil. Kalau hak dan batil itu artinya ini bisa diterima agama, ini tidak bisa diterima agama. Wah, kalau ijtihad enggak begitu. Ijtihad itu hasil keputusannya itu masih dalam koridor yang diterima oleh agama, dalam batasan yang diterima agama. Tidak ada hasil ijtihad yang sia-sia, yang kemudian dianggap keluar dari ketentuan agama. Tidak. Karena mujtahid pada dasarnya dia punya kerangka di dalam bingkai agama itu. Masalahnya keputusannya itu tepat atau meleset. Jadi tidak ada ijtihad yang madzmum, tidak ada ijtihad yang tercela. Tidak ada ijtihad yang boleh kita sebut ini tidak sesuai dengan agama. Enggak boleh. Enggak boleh. Istilah enggak boleh. Ini karena Rasulullah SAW yang memberikan istilah ini. Orang yang berijtihad itu hasilnya adalah asaba, tepat, atau akhta'a, meleset. Yang tepat, falahu ajran, pahalanya dua. Yang meleset, falahu ajr, pahalanya satu. Lah, itu dia. Kalau berpahala, berarti otomatis dibenarkan dalam agama. Sesuatu yang berpahala berarti dibenarkan dalam agama. Kalau itu batil, kalau batil boro-boro dapat pahala, itu pasti dosa. Rasulullah tidak menganggap orang yang meleset hasil ijtihadnya itu berdosa. Tidak. Kalau kita bicara fikih, maka batasan fikih atau batas wilayah fikih, bidang fikih adalah tadi masail ijtihadiyah, masalah-masalah ijtihadiyah. Jadi kalau kita bicara tentang fikih pada dasarnya, dan tentu saja yang membahas masalah-masalah fikih pada dasarnya atau sumbernya mereka adalah para mujtahid dengan level-level atau tingkatan-tingkatan yang berbeda. Ada mujtahid mutlak, ada mujtahid madhab, gitu ya. Selagi yang berijtihad dalam masalah-masalah fikih itu adalah ulama-ulama mujtahid, maka hasil dari ijtihad mereka, hasil keputusan ijtihad mereka tidak ada yang keluar, tidak ada yang boleh dianggap keluar dari agama, bertentangan dengan agama, batil, dosa dan sebagainya. Tidak ada. Tidak boleh. Karena Rasulullah memberikan penjelasan yang tepat dua pahalanya, yang meleset satu pahalanya. Kalau dapat pahala tuh enggak bisa kita anggap itu kemudian batil. Gitu ya. Nah, ini dia. Ini Rasulullah mengatakan itu tentu. Dan di masa hidup beliau sudah memberikan rambu-rambu yang sangat jelas kepada kita semua. Artinya dari awal Rasulullah SAW sudah membuka kemungkinan akan ada banyak masalah yang dihadapi oleh umat ini, oleh umat beliau, yang betul-betul tidak ada keterangan yang eksplisit, yang pasti dalam Al-Quran. Tidak ada keterangan yang pasti dalam sunnah, sehingga membutuhkan upaya para ulama, para mujtahid untuk menggali dari dalil-dalil umum Al-Quran, dari nilai-nilai ajaran Islam, dari maqasid syariat Islam, gitu ya, untuk kemudian mengambil keputusan hukum terhadap masalah-masalah baru itu. Dan itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Jadi tidak semua masalah itu tidak semua masalah itu akan kita dapati jawabannya secara langsung dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak akan. Rasulullah sendiri sudah memberikan mukaddimah, pendahuluan di sini, bahwa itu akan terjadi. Sehingga sekarang kalau kita sedang menghadapi masalah, satu masalah, maka permasalahan ini kita harus tahu, ini masalahnya masalah yang sudah clear, jelas dalam Al-Quran atau Sunnah, atau ini termasuk masalah ijtihadiyah. Kita harus paham dulu itu. Sehingga kalau memang masalahnya sudah clear dalam Al-Quran dan Sunnah, ya sudah, ayatnya apa, hadisnya apa, itu. Tapi ingat, dalam kehidupan kita ini banyak masalah yang tidak bisa kita dapatkan jawabannya secara jelas, secara langsung, secara eksplisit dari Al-Quran dan Sunnah itu. Maka saat dalam masalah-masalah seperti itu tidak bisa kita paksakan mana ayatnya, mana hadisnya. Enggak bisa. Jadi dalil kebenaran itu bukan hanya Al-Quran dan Sunnah, karena ada banyak masalah yang memang tidak mendapatkan jawaban langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Dan Rasulullah sudah membuka itu, bahkan itu akan terjadi. Makanya beliau melegalkan ijtihad itu, membenarkan ijtihad itu. Maka saat itu kita membutuhkan ijtihad para ulama. Maka penting posisi para ulama itu. Karena tanpa mereka kita tidak, atau kita akan mengalami banyak kekosongan hukum dalam banyak masalah hidup kita. Sekali lagi kita harus pahami itu. Sungguh sangat naif kalau sekarang kita berpikir semua masalah yang kita hadapi harus ada dalil langsung Al-Quran dan Sunnah. Orang Rasulullah saja sudah membuka itu, bahwa berijtihadlah ke dalam masalah-masalah yang memang tidak ada jawaban langsung dalam Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah juga membuka itu, bahwa akan ada masalah-masalah yang dihadapi yang tidak didapatkan jawabannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana yang ditanyakan kepada Mu'ad, kalau engkau tidak mendapati jawaban dalam Al-Quran dan Sunnah, apa yang kau lakukan? Ajtahidu ra'i. Jadi itu. Gitu ya. Jadi jangan menyederhanakan masalah fikih. Masalah fikih tetap akan membuka peluang untuk ijtihad. Dan harus. Kalau enggak, akan ada masalah, banyak masalah dalam hidup kita yang tidak ada kepastian hukumnya, dan itu justru kita akan celaka. Celaka habis. Terus masalah itu kita jalani dengan panduan apa? Toh jawaban dari Al-Quran tidak ada yang langsung, tidak ada yang sharih, tidak ada yang eksplisit, dari sunnah juga tidak ada yang sharih. Kemudian kita tidak mau menggunakan ijtihad para ulama, wah kacau. Terus mau ijtihad sendiri gitu, wah kacau kalau begitu, semakin kacau. Kalau ulama saja yang mujtahid bisa tepat, bisa meleset, lah kalau yang bukan ulama bisa hancur-hancuran. Gitu. Kacau malahan. Nah, jadi dari sini kita bisa membangun gambaran gitu ya, bahwa memang yang namanya ijtihad itu mau tidak mau akan berkembang. Akan berkembang. Nah, ini zaman sahabat di mana Nabi ada. Masalah bagaimanapun relatif tentu akan sangat mudah di zaman Rasulullah ketika Rasul ada, karena akan bermuara kepada Rasulullah dan akan diputuskan secara pasti oleh Rasulullah. Ini hukumnya, ini penyelesaiannya. Tapi kemudian Rasulullah wafat. Rasulullah wafat, ada perkembangan yang sangat masif. Kita tahu Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah. Tahun 20 Hijriah atau 21 Hijriah, 10 tahun setelah Rasulullah wafat saja, bayangkan Islam yang tadinya hanya berpusat di Madinah dan sekitar Jazirah Arab, 10 tahun setelah Rasulullah wafat, itu sudah terbentang dari Afrika, dari Libya sampai ke Uzbekistan. Coba, 10 tahun setelah Rasulullah wafat, Umar bin Khattab itu kan menaklukkan Persia dan Romawi dan masuk ke Afrika Utara, masuk ke Libya. Jadi dari Libya sampai Uzbekistan, itu lebih dari 15 negara itu sekarang. Hanya dalam 10 tahun setelah Rasulullah wafat. Bisa dibayangkan, itu berapa etnik dari Afrika sampai ke Uzbekistan. Dari orang-orang Afrika asli, Amazigh, orang Koptik, gitu ya. Kemudian tentu saja Syam itu bekas orang-orang Romawi, sebagian ada Romawi di situ, keturunan Romawi. Ada orang Syamnya sendiri, orang Syria, kemudian sampai ke orang-orang Irak, kemudian sampai ke orang-orang Turki, di daerah-daerah Uzbekistan dan sebagainya, Persia, berbagai etnik. Satu, keragaman etnik itu akan membangun keragaman budaya. Otomatis ada perbedaan-perbedaan kebiasaan dan lain sebagainya. Dan mereka juga dulunya di bawah peradaban-peradaban yang berbeda. Agamanya berbeda. Romawi di bawah Nasrani, Kristen. Persia, Majusi sebelumnya. Dan kemudian ada yang tidak beragama sama sekali. Dan tentu saja mereka punya permasalahan-permasalahan dasar yang juga berbeda-beda. Bayangkan saja dengan perbedaan etnik, suku bangsa, perbedaan peradaban, latar belakang peradaban, agama, tempat, wilayah. Ada yang dingin, ada yang panas, dan seterusnya. Kira-kira ada berapa masalah yang berkembang? Tidak kebayang. Hanya dalam 10 tahun Rasulullah SAW wafat. Berarti para sahabat setelah ditinggal Rasulullah SAW membutuhkan kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah yang begitu pesat berkembang dalam waktu yang sangat singkat dengan sebanyak-banyaknya keputusan hukum. Di sini kita baru bisa menyadari betapa para sahabat yang ditinggalkan Rasulullah itu memiliki kapasitas intelektual yang sangat-sangat kuat, yang sangat besar, sehingga masalah yang begitu luar biasa rumit bisa dipecahkan satu persatu dan selesai. Masalah administrasi, masalah ekonomi, pemerataan ekonomi, atau pembangunan ekonomi, masalah macam-macam, politik dan lain sebagainya, sosial, dan selain masalah keagamaan tentunya. Ini kemudian diselesaikan, selesai. Kokoh Islam di situ. Terus berkembang di zaman Utsman, di zaman Ali, dan seterusnya. Yang jelas, berarti para sahabat yang mewarisi atau melanjutkan estafet Nabi SAW adalah orang-orang yang pada dasarnya punya kemampuan atau dalam kapasitas mujtahid semuanya. Menarik lah. Umar bin Khattab ketika menguasai wilayah yang begitu luas, kan permasalahan ini, saya contoh saja, permasalahannya adalah wilayah yang tadinya berada di bawah tiga peradaban besar, Romawi, Persia, dan kemudian Afrika, Mesir terutama, itu sekarang di tangan Umar sendirian. Semua wilayah itu adalah wilayah Islam. Umar sebagai pemimpin khalifah punya tanggung jawab terhadap umatnya, terhadap rakyatnya, di antara masalah tanggung jawab ekonomi. Bagaimana Umar bisa katakanlah memastikan dalam hal ini? Kan dalam Islam ada hak fakir, hak miskin, ibnu sabil, macam-macam dan sebagainya. Bagaimana Umar bisa memastikan, katakanlah, membangun kesejahteraan rakyatnya, mengentaskan kemiskinan dan sebagainya? Dengan cara apa? Padahal perang masih terjadi di mana-mana. Nah, Umar berpikir negara harus punya sumber ekonomi yang tetap. Intinya di situ. Tidak bisa hanya mengandalkan dengan rampasan perang, dengan apa? Yang itu makan kalau menang ya, kalau kalah kan enggak ada rampasan. Kadang-kadang yang dirampas besar, kadang-kadang kecil. Sementara kebutuhan orang-orang fakir, miskin, yang kemudian lemah dan sebagainya, itu kebutuhan yang stabil, konstan, terus-menerus orang itu butuhkan. Jadi kalau hanya diberi, sekali diberi, kalau kita kan kayak tunjangan ya bulanan gitu kan, orang miskin, kalau orang miskin dikasih 500 ribu setiap bulan, apakah kemudian akan terangkat dari kemiskinan jadi sejahtera? Enggak bisa. Kebutuhan mereka lebih dari 500 ribu sebulan, apalagi kalau punya anak 3, dan susah. Artinya negara harus punya sumber keuangan, sumber fiskal, sumber ekonomi yang tetap sifatnya. Itu yang dipikirkan Umar. Kalau bahasa kita sekarang, negara harus punya badan usaha, BUMN. Cuman BUMN sekarang tidak berperan sih, BUMN rugi melulu gitu ya. Kan seharusnya BUMN itulah yang kemudian menjadi sumber keuangan negara yang tetap. Tapi justru BUMN itu jadi pesakitan, banyak disubsidi oleh negara. Pakai duit apa kalau gitu? Kalau badan usaha milik negara disubsidi, berarti pakai uang apa nih? Uang hutang. Jadi ngaco konsepnya, berantakan. Umar itu berpikir begitu, badan usaha milik negara supaya uang negara ada penghasilan yang tetap. Ini kan tidak ada, di zaman Rasulullah enggak ada. Konsep Baitul Mal ada di zaman Rasulullah, tapi malnya, hartanya enggak ada. Baitul Mal itu kan tempat lembaga keuangan negara. Lembaganya, konsepnya ada, tapi kan duitnya enggak ada di zaman Rasulullah itu. Karena masih miskin umat Islam. Tapi zaman Umar udah melimpah nih. Ini tanah, ghanimah hasilnya kan harta bergerak dan harta yang tidak bergerak, tanah dan sebagainya. Maka Umar menggali. Enggak ada dalam Al-Qur'an, enggak ada keterangan yang eksplisit tentang itu. Begini loh, kalau negara itu sumber keuangannya ini untuk yang tetap seperti ini kan enggak ada, selain ghanimah, selain Umar itu kemudian mengumpulkan para sahabat. Intinya apa? Para sahabat yang mujtahid semua. Yuk kita selesaikan ini. Sebenarnya Umar ketika mencoba untuk berkreasi gitu, untuk melahirkan konsep ini atau kan praktek ini, mengembangkan konsep Baitul Mal, itu sebagian para sahabat menganggap Umar bisa jadi melanggar nih. Karena kalau mengandalkan tanah-tanah yang dirampas dalam perang, itu kan itu bagian dari ghanimah. Ghanimah harus dibagikan, kata Umar, enggak bisa. Tidak mesti ghanimah itu dibagikan semua, apalagi berupa tanah. Dan ini justru peluang untuk membangun kekuatan ekonomi negara, karena negara punya tanah. Kan pada zaman itu negara enggak punya tanah pada dasarnya. Tanah itu dimiliki rakyat, milik orang per orang. Tapi tanah-tanah dari negeri-negeri yang ditaklukkan, ini Umar berpikir inilah yang menjadi tanah negara. Dan disinilah sumber kekuatan ekonomi negara. Yaitu ketika negara punya tanah. Dan tanah itu adalah kebun dan semuanya bisa menghasilkan. Kan itu intinya. Umar kemudian apa? Yuk kita cari. Jadi forum ini bubar tanpa kesepakatan para sahabat itu, yang intinya menggali masing-masing. Bagaimana bisa memecahkan masalah ini. Umar kemudian mengumpulkan kembali, kata Umar, aku sudah dapat. Apa itu? Dari surah Al-Hasyr. Coba kalau kita baca surah Hasyr, pernah enggak kebayang kalau kita baca surah Hasyr kemudian kita bisa mendapatkan semacam makna pelajaran gitu ya dari surah Al-Hasyr yang kita baca, bahwa surah Al-Hasyr itu berbicara tentang konsep keuangan negara. Enggak ada petunjuk langsung dari surah Al-Hasyr itu bahwa negara harus punya lembaga keuangan begini begini begini yang cipaknya teknikal, yang enggak ada. Tapi ada nilai-nilai dasar dari surah Al-Hasyr terkait dengan fai. Al-Hasyr berbicara tentang fai karena Al-Hasyr berbicara tentang Bani Nadir, kelompok Yahudi Madinah yang melanggar piagam Madinah sehingga oleh Rasulullah SAW dihukum dan diusir dari Madinah. Mereka tadinya melawan dulu, tapi kemudian mereka menyerah. Sehingga ketika mereka menyerah itu, tanpa terjadi pertempuran sedikit pun dengan kaum muslimin, maka semua kekayaan Bani Nadir itu menjadi fai, bukan ghanimah. Itu dasar konsepnya. Umar bin Khattab membaca rangkaian ayat surah Al-Hasyr itu. Gitu ya. Membaca rangkaian beberapa ayat, sekitar 6 ayat atau lebih. Dia baca. Kata dia, inilah konsep apa namanya sumber keuangan negara. Jadi beliau pahami satu ayat per ayat dari surah Al-Hasyr itu, dan beliau jelaskan ini intinya dari sinilah kita punya apa namanya satu wadah atau satu katakanlah lembaga dan punya satu mekanisme untuk membangun badan usaha milik negara BUMN. Maka tanah-tanah itu tidak dibagikan kepada para mujahidin sebagai ghanimah, tapi milik negara. Dan kemudian tanah itu sifatnya apa? Dipersiapkan untuk dikelola dengan hasilnya menjadi milik negara, itu sumber keuangan negara. Peruntukannya untuk apa? Untuk semua kebutuhan negara, infrastruktur dan sebagainya, termasuk tunjangan sosial dan tunjangan generasi yang akan datang. Itu Umar berpikir tidak sekedar untuk memberikan tunjangan sosial kepada rakyatnya yang sedang hidup sekarang. Jadi bahwa dengan konsep ini, negara harus menjamin setidaknya untuk beberapa generasi ke depan itu sudah ada cadangan fiskalnya, sudah ada cadangan keuangannya yang dimiliki negara. Jadi di BI itu ada cadangan uang keuangan untuk sekitar 2 atau 3 generasi Indonesia ke depan. Jadi kalau jumlah penduduk Indonesia sudah 500 juta, itu tenang saja, sudah ada cadangan fiskalnya. Itu yang dipikirkan Umar dari surah Al-Hasyr. Ini kalau bukan karena ijtihad, gak bisa. Ini tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Tidak ada, karena itu masalah umur ijtihadiyah, ini masalah ijtihadiyah. Coba ya kan. Kita harus tahu itu, kita harus paham itu. Gitu ya. Ini kan masalah bagian, ini jangan dipikir bukan masalah agama. Ini masalah agama, siasat syariah itu bagian dari masalah fikih. Kalau kita baca bab-bab fikih, siasat syariah, pengelolaan negara itu bagian dari masalah fikih. Itulah. Jadi contoh saja yang mudah. Ijtihad itu ada. Para sahabat melakukan itu. Tentu dalam masalah-masalah ibadah pun yang sifatnya detail-detail, itu adalah bidang ijtihadiyah. Yang detail-detail. Gitu ya. Betul ada yang tidak boleh masuk ranah ijtihad. Salat zuhur 4 rakaat itu udah jelas. Dalam sunnah udah pasti. Gitu kan? Dalam Al-Qur'an kan enggak ada salat zuhur 4 rakaat. Tapi kan ada dalam sunnah. Dalam hadis Rasulullah tentang rakaat zuhur 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Itu semua udah pasti ada jawabannya. Membaca Al-Fatihah contohnya. Itu dimulai dari basmalah. Basmalahnya jahr atau sir. Nah, melihat pada praktek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi dua pendapat. Kan masalahnya kemudian apakah selalu jahr atau selalu sir? Kan gitu. Di sinilah kemudian para ulama membangun kaidah-kaidah terkait dengan masalah. Kalau seandainya ada dua riwayat terkait dengan satu amalan itu harus bagaimana? Nah ini semuanya kemudian menjadi bagian ijtihadiyah. Sehingga kalau ada yang kemudian memutuskan dengan begini keputusannya adalah ini selalu jahr, ada yang keputusan enggak, ini selalu sir, dan bisa jadi yang berpendapat enggak, sesekali jahr sekali sir, itu unsur ijtihadiyahnya. Di situ ada pendekatan terhadap dalil-dalil itu untuk berijtihad, padahal dalam masalah jelas ibadah membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah dalam salat-salat jahriyah zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Gitu ya. Sama dengan kunut subuh. Gitu ya. Bahwa kemudian ada prakteknya Rasulullah, dasar sunnahnya ada. Tapi kan permasalahannya, apakah ini dibaca selalu setiap subuh atau ini enggak dalam kondisi tertentu? Tidak harus selalu. Itu letak ijtihadnya di situ. Untuk menentukan bahwa ini selalu atau tidak sesekali, itu aspek ijtihadnya di situ. Gitu lah. Jadi hatta dalam masalah-masalah ibadah mahdhah sekalipun, dalam hal tertentunya ada wilayah atau ada bidang-bidang ijtihadiyah. Sehingga sekali lagi dalam masalah seperti ini, dan ini berkembang terus tentunya, karena kan masalah-masalah fikih terus berkembang, apalagi ketika hadis kemudian dihimpun, dikodifikasi, kan berarti sumber-sumber agama yaitu Al-Quran dan Sunnah sudah tertuangkan dalam bentuk kitab, bisa dipelajari, semakin kemudian dibutuhkan apa namanya kaidah-kaidah untuk memahami masalah-masalah dalam apa namanya nas atau teks. Nas Al-Quran terbatas, tentulah, karena kan Rasulullah wafat, Al-Quran berarti kan juga sudah tidak lagi nambah. Begitu juga hadis, Rasulullah wafat tidak ada hadis tambahan. Sementara masalah-masalah baru terus timbul, terus muncul, sehingga otomatis dibutuhkan pendekatan-pendekatan. Intinya bagaimana memahami atau bagaimana mengakali, mungkin kurang tepat bahasanya, kondisi nas atau sumber-sumber hukum Al-Quran dan Sunnah yang terbatas dengan permasalahan yang terus terbarukan. Menjembatannya gimana? Itu kan dibutuhkan kaidah. Maka muncullah usul fiqh. Usul fiqh itu muncul karena itu. Karena lafad-lafad dalam Al-Quran ataupun Sunnah itu harus kita fahami. Ketika ada beberapa hadis terkait dengan satu masalah yang bagi orang awam ini kontradiktif, ini harus ada kaidah yang kemudian, ini bukan kontradiktif karena sumbernya satu. Syariat itu dari Allah, dari Rasulullah SAW. Tidak mungkin itu sebenarnya satu sama lain saling mencanggah, saling mematahkan. Bagaimana cara memahaminya? Maka masalah mukhtalaf al-hadis dan sebagainya itu menjadi bagian dari fiqih. Para ulama memahaminya. Oh, ternyata teks lafaz Al-Quran ataupun Sunnah itu ada yang sifatnya umum, ada sifatnya khusus. Yang umum itu bisa ditakhsis, bisa dikhususkan oleh satu dalil tertentu yang lebih spesifik dan seterusnya. Ada mutlak, ada muqayyad, kan itu, dan seterusnya. Ini semua adalah perangkat-perangkat untuk memahami itu. Dan itu digunakan ulama sebagai alat, katakanlah, untuk menyelesaikan hukum fikih itu. Nah, disitulah letak masalah ijtihad itu. Itulah ijtihadiyah. Perjalanan waktu semakin luas, semakin banyak permasalahan yang berkembang. Nas-nas yang terbatas harus dihadapkan kepada realita permasalahan yang terus berkembang dan terbarukan. Ketika awal-awalnya di generasi tabi'in, para ulama dengan kapasitasnya, tentu juga dengan masalah yang perkembangannya masih relatif belum terlalu lebar dibanding dengan masa berikutnya tabi'in. Maka para ulama yang mumpuni itu tentu saja bisa memecahkan masalah itu dengan segala keahlian pribadinya. Cuma kan ketika terus berkembang itu dibutuhkan sebuah pendekatan yang sifatnya metodologis, sistematis. Harus ada metode. Karena kalau tidak ada metode, repot. Tidak semua orang bisa membangun kaidah sendiri-sendiri. Maka lahirlah upaya-upaya untuk membangun metodologi itu, metode pembahasan masalah-masalah ijtihadiyah itu berdasarkan nas-nas yang ada. Dan metode ini tentu saja memiliki kekhasan tergantung kepada titik kekuatan yang menjadi fokus para penggagasnya. Maka muncullah Abu Hanifah yang menggabungkan antara, katakanlah, kekuatan nas dengan ra'i. Tapi ini bukan ra'i dalam arti akal-akalan sembarangan, bukan. Ra'i dalam sini, di sini akal, kekuatan nalar atau akal ra'inya seorang Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, yang merupakan kelanjutan dari madrasah Ibnu Mas'ud di Kufah, gitu ya. Maka kemudian muncullah metodologi mazhab Abu Hanifah. Jadi mazhab itu sebenarnya metode sih. Di Madinah Imam Malik punya pendekatan metodologi yang kemudian pendekatan metodologi yang berbeda. Metodenya yang berbeda, gitu ya. Yang tidak sama dengan Abu Hanifah. Imam Malik kemudian punya murid yang bernama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meskipun murid, karena memang beliau punya kapasitas ijtihad dan diakui termasuk oleh gurunya Imam Malik, maka punya pendekatan metode yang tidak juga sama persis seperti gurunya Imam Malik. Dalam hal-hal, dalam beberapa hal mendasar, secara metodologi berbeda Imam Syafi'i. Contohnya Imam Malik dalam membingkai hujjatus sunnah, gitu, diantaranya itu diperkokoh atau diperkuat dengan apa? Qaul ahli Madinah, pendapat penduduk Madinah, dalam arti ulama-ulama Madinah, bagi Imam Malik itu sudah menjadi hujah, menjadi argumentasi yang berdiri sendiri. Kalau orang-orang Madinah sudah berpendapat A, maka itu akan diunggulkan oleh Imam Malik ketimbang pendapat manapun yang berasal dari ulama dari luar Madinah. Ini salah satu metode pendekatan Imam Malik. Imam Syafi'i tidak setuju dengan itu, tidak menggunakan metode ini. Dan begitu, gitu ya. Jadi Imam Syafi'i lebih apa namanya, menguatkan hujiat, contohnya hadis ahad, siapapun katakan gitu, dan dari manapun, selama kemudian hadis itu sahih, meskipun dari satu orang dan sebagainya, itu bisa diterima. Itu contohnya lah, dan seterusnya. Imam Ahmad nanti lain lagi, gitu ya. Imam Ahmad lain lagi, gitu. Contohnya bagi Imam Ahmad, hadis sekalipun dhaif itu masih ditimbang lebih kuat ketimbang pendapat orang perorangan, gitu ya. Walaupun pendapat itu berdasarkan hadis-hadis, tapi kan ini kemudian hasilnya intinya pendapat. Bagi Imam Ahmad, hadis yang dhaif itu lebih kuat dari itu. Itu diantaranya. Ini masalah supaya tahu perbedaan metodologinya. Tentu bukan hanya ini, tapi itu diantara perbedaan-perbedaan metodologi. Sehingga mazhab itu sebenarnya adalah sebuah school, sebuah sekolah pendekatan, madrasah pemikiran, yang masing-masing melahirkan metode. Maka hasilnya nanti bisa jadi sama. Akhirnya ittafaqal ulama, ulama sepakat. Sehingga kemudian ulama empat madhab itu kemudian, atau jumhur ulama sepakat, misalnya gitu. Karena dengan metode yang berbeda-beda bisa jadi kesimpulan sama. Tapi jelas dengan metode yang berbeda sangat mungkin untuk membuka perbedaan pendapat hasilnya. Maka ikhtalafal ulama, kan gitu intinya. Nah, inilah perkembangan madhab itu seperti itu. Sehingga Imam Malik dengan Imam Syafi'i itu kurang dekatnya apa? Imam Syafi'i sangat menghormati gurunya, tapi ketika memang ini masalahnya adalah masalah hukum yang intinya bukan sumber kebenarannya bukan Maliknya. Kalau sumber kebenarannya adalah Maliknya, itu artinya sudah asabiyah, itu fanatik. Bukan karena Malik ini masalah menjadi benar, tapi karena sumber Malik. Arti ilmunya. Dan kalau masalah ilmunya, Imam Syafi'i melihat apa namanya, artinya demi kebenaran ilmiah, maka dengan pendekatannya aku berbeda dengan guruku Malik. Begitu juga Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i, betapa dua-duanya itu saling menghormati guru dan murid, tapi demi kebenaran ilmiah, ilmu, gitu ya. Maka Imam Ahmad berseberangan dengan Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i enggak marah ketika muridnya kemudian berbeda. Kamu ini enggak sopan. Enggak begitu. Mereka tahu menempatkan masalah ini masalah apa. Nah, sekarang ini kan ada orang yang katakanlah enggak setuju sampai pada tahap ya katakanlah keras menghantam ini pendapat ulama gini. Tapi kepada gurunya itu seakan-akan kalau datang dari gurunya itu pasti benar. Itu adalah asabiyah, itu fanatisme yang justru itu adalah yang dimadzmum, yang dilarang dalam agama. Kebenaran bukan karena orangnya, tapi karena sumbernya. Kan gitu. Dan pandangan seorang terhadap sumber itu bisa berbeda, termasuk dengan gurunya. Itulah yang terjadi antara Imam Syafi'i dan Imam Malik, Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Dan mereka dalam kehidupan sehari-hari saling menghargai, saling menghormati. Imam Ahmad tidak pernah tidak kagum dan membanggakan gurunya Syafi'i. Dan begitu Imam Syafi'i begitu menghormati Imam Ahmad dengan segala kelebihan yang tidak dimilikinya. Makanya kalau yang berbicara tentang perbedaan mazhab itu adalah orang-orang yang mengerti bagaimana mendudukkan perbedaan itu adem-adem aja. Tapi ketika yang ngomong perbedaan mazhab atau fikih itu adalah orang yang enggak ngerti mendudukkan masalah atau mendudukkan perbedaan itu di mana, itu sedikit berbeda saja udah kayak kamu mah Islamnya beda, masjidnya pun enggak mau sama. Coba dampaknya luar biasa. Coba ya kan. Bisa begitu. Ketemu aja belum tentu salami. Walah, kacau. Kacau balau. Itu artinya kita sudah salah memahami permasalahan yang sangat mendasar. Yaitu masalah yang sebenarnya masih dalam koridor fiqhiyah ijtihadiyah. Ketika itu semua, sebenarnya dulu masalah yang sekarang kita ributkan, itu saya yakin hampir semuanya itu masalah yang pernah dibahas dulu. Kita tuh jarang ribut berbeda pendapat dalam masalah yang tidak pernah dibahas. Artinya masalah betul-betul baru terjadi di masa kita. Sehingga kita terdorong untuk menyelesaikannya. Karena ini masalah kita, zaman kita. Jarang. Mana ada yang kita ikhtilaf dalam masalah-masalah yang betul-betul tidak ada di zaman Imam Syafi'i, Imam Malik. Justru yang kita perbatkan, yang kita ributkan, itu masalah yang dulu para ulama udah menyelesaikannya. Menyelesaikannya. Dan hasilnya, artinya ketika mereka selesai dari masing-masing, hasilnya kita berbeda pendapat. Itu hasilnya. Lah sekarang kita tidak terima berbeda pendapat. Kita ingin hasilnya apa? Kita harus sepakat. Kalau beda, enggak. Kamu masjidnya beda. Oh kacau itu. Para mujtahid saja dulu hasilnya adalah berbeda pendapat. Itu hasilnya akhir-akhirnya. Lah kita yang bukan mujtahid ingin sepakat. Ngaco, konsep kita udah salah, berantakan. Makanya itu yang terjadi sekarang. Ribut dan ribet. Gitu ya. Kalau kita memahami ini, seharusnya masalah begini masalah yang biasa saja. Biarlah para ulama yang membahasnya, yang menjelaskannya kepada kita. Dan kita tidak kemudian berpikir ketika saya mengambil satu keputusan hukum, maka yang lain itu berarti keluar dari kebenaran. Jangan begitu. Kalau memang yang kita yakini itu betul-betul benar, maka pahala kita dua. Dan mereka yang mengambil berbeda pendapat dari kita, pahalanya satu. Terus apa masalahnya kalau begitu? Itu pun kalau kita yang benar, ternyata kalau mereka yang benar, kan kita yang satu, mereka yang dua. Sudah, kita pun juga tidak keluar. Adem itu kalau begitu. Wallahu ta'ala alam. Karena sudah jam 1, bagi yang ingin bertanya silakan nanti ke ustadznya, sekarang ditutup saja. Baik. Mudah-mudahan umat ini diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menempatkan segala masalah pada proporsinya. Sehingga kita tidak terombang-ambing dalam perselisihan yang seharusnya tidak berselisih di situ. Kita berbeda pendapat, tapi perbedaan pendapat itu tidak seharusnya membuat kita kemudian berselisih. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah untuk disatukan dalam ukhuwah imaniyah yang itu memang kewajiban. Kalau masalah ijtihadiyah fikhiyah kemudian itu mencabik-cabik ukhuwah imaniyah kita, justru kita dosa. Karena itu jelas dosa. Innamal mu'minuna ikhwatun. Bahkan dalam Al-Quran ketika seorang mukmin salah sekalipun dalam arti salah ini salah melakukan kesalahan, kejahatan, Allah tidak mencabut ukhuwah itu dari dia. Bahwa kita tetap menjadi menjadi saudara baginya. Fa'in bagat ihdahuma alal ukhra faqatilul lati tabghi. Bahkan ketika kesalahannya pun oleh Allah dibenarkan sampai boleh memerangi karena kesalahan itu. Tapi ingat itu adalah saudaramu. Itu saudaramu. Allah tidak mengeluarkan persaudaraan, ikatan persaudaraan kita sekalipun saudara kita itu melakukan kesalahan yang layak untuk diperangi. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslu baina akhwaikum. Ketika Ali mendengar tentang masalah ayat-ayat yang terkait dengan perpecahan dan harus memerangi Muawiyah, Ali tetap menganggap Muawiyah adalah saudara. Tapi karena kesalahan yang memang dibenarkan untuk berperang, Ali berijtihad, kita perang melawan Muawiyah. Tapi dia tetap saudara. sampai kemudian hatta tafi'a ila amrillah, sampai kembali ke jalan Allah. Ini dia, ini dalam masalah yang sangat fatal, yang sampai Allah membenarkan faqatilu, perangilah, coba bayangkan. Itu masih saudara. Lah ini masalah kunut, masalah ya Rabbi ya Karim. Sudah seakan-akan bukan saudara. Perhatikan ini. Mudah-mudahan kita sekali lagi dijaga oleh Allah dari kesalahan-kesalahan yang tidak seharusnya kita lakukan gara-gara perbedaan-perbedaan ini. Mudah-mudahan Allah mentaklif hati-hati kita semua. Wa'allafa baina qulubina, sampai betul-betul fa'asbahna binikmatihi ikhwana. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan kajian kita dan kita tutup. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana fazidna 'ilman tanfa'una. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma waffiqna lihudak waj'al 'amalana fi ridhak. Subhanaka Allahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya serahkan kepada pembicara. Terima kasih. Insyaallah kita akan bertemu kembali dengan Ustaz Asep Sobari di bulan yang akan datang insyaallah. Semoga tidak ada halangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.